la nabiyya ba'da. Arsalahu basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi ismi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah tunjikum min adabil alim. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, seiman di dalam Islam, sidang solat Jum'ah rahimakumullah. Mari kita awali sidang mulia ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena insya Allah, karena ridhonya, mudah-mudahan keberadaan kita di masjid mulia ini karena dorongan iman dan ingin meningkatkan takwa kita menjadi takwa yang benar. Salam dan salawat kita panjatkan, semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Mudah-mudahan dicurahkan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan insya Allah kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman yang beriman di dalam Islam, yang ingin meneruskan risalah perjuangan beliau semata-mata mendambakan maghfirah dan ridho Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari bagaimana kualitas takwa orang yang bersangkutan. Dan ketakwaan seseorang adalah apabila di dalam menjalani kehidupannya, dia menjalaninya sesuai syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik di dalam kegiatan ibadah maupun di dalam kegiatan muamalah. Baik di dalam ibadah ammah maupun di dalam ibadah mahdhah. Oleh karena itu, kemuliaan ini dijanjikan oleh Allah kepada hambanya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin, oleh karena itu mari kita awali sidang mulia ini dengan membulatkan tekad kita. Mudah-mudahan kita mampu menyempurnakan kualitas iman kita sampai dengan ajal menjemput kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang benar, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sadaqallahul adzim. Hadirin, dan kalau kesempurnaan ini kita ingin yakinkan pada diri kita masing-masing, mari kita lihat apakah kita masuk kriteria makhluk sebaik-baiknya makhluk atau tidak. Kriterianya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan orang yang beramal baik, beramal soleh, tidak ada lain kecuali apabila amalannya sesuai syariah Islam. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi inti renungan khutbah kita di siang hari ini. Berulang kali tadi saya menyinggung tentang syariah. Syariah adalah istilah ketentuan hukum Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya untuk umatnya. Atau secara lebih operasional, syariah adalah sebutan bagi peraturan dan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ditetapkan prinsip-prinsipnya lalu diwajibkannya kepada kaum muslimin agar berpegang teguh pada ketetapan tersebut dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara vertikal hablum minallah, dan secara horizontal hubungannya dengan sesama manusia hablum minannas. Hadirin, fokus daripada renungan kita pada hari ini kita batasi hanya kepada masalah aspek kehidupan kita di dalam kegiatan atau sebagai pegiat pelaku ekonomi. Oleh karena itu, judul khutbah ini adalah Ekonomi Islam, Pilihan Mutlak Seorang Mukmin dalam Muamalah Maliyah di Bidang Ekonomi atau Iktisadiyah. Sebagaimana kita tahu, umat Islam sejagat dewasa ini sedang bergairah untuk mengembangkan ekonomi Islam yang indikatornya bisa kita lihat dengan makin pesatnya perkembangan kelembagaan yang ada di dalam sistem ekonomi tersebut. Misalnya saja di dalam perbankan, di dalam lembaga keuangan lainnya, dan seterusnya. Bahkan di negeri kita ini, lembaga-lembaga internasional yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut berdasarkan Islam dari hari ke hari makin marak. Bahkan bank syariah pertama di Indonesia sekarang ini justru pemilik saham terbesarnya adalah justru bukan bangsa kita lagi. Sebagaimana kita maklumi, Islam is a complete way of life. Kenapa? Karena Islam adalah pandangan hidup yang seimbang terpadu, didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia, mendapatkan falah, dengan menegakkan keharmonisan antara kebutuhan-kebutuhan moral dan material manusia, dan aktualisasi keadilan sosioekonomi dan persaudaraan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan cara hidup yang Islami, insya Allah kita dijamin oleh Allah dan Rasulnya untuk dapat menikmati kehidupan ini, bukan hanya di dunia, bukan hanya di yaumil barzah, tetapi insya Allah di yaumil bakat, yaitu kehidupan dengan kebahagiaan yang hakiki yang Allah ridho. Kalau kita lihat berdasarkan latar belakang perkembangan kehidupan peradaban umat manusia, kita bisa mencatat bahwa sejak umat manusia mengenal sistem ekonomi yang dikenal dengan capitalism economic system sampai dengan hari ini, bahkan dalam 2-3 dasawarsa terakhir ini dikenal sebagai neoliberalism economic system, umat manusia bukan menjadi makmur. Krisis demi krisis, rangkaian krisis terus menerus, bahkan diperindah dengan tragedi kemanusiaan dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini pun juga, tidak terkecuali di negeri kita, mengalami hal-hal yang justru tidak kita inginkan. Nah, cilakanya sistem ini menggelubah hampir seluruh negeri menggunakan sistem ini. Sistem yang sekuler, sistem yang memisahkan kehidupan dunia dengan orientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cilakanya Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, justru khusyuk sekali menerapkan sistem itu sampai dengan hari ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apakah kita yakin atau sebaliknya? Apakah kita tidak mengimani apa yang difirmankan Allah berikut ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatun minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhnahu bima kanu yaktibun. Sadaqallahul adzim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan dari bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu, alhamdulillah, dunia sekarang disodori dan ditawarkan ekonomi Islam yang juga dikenal ekonomi syariah atau sistem ekonomi yang berbasis syariah, syariah Islam, yaitu ekonomi yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai al-falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maukah kita menyimak sekaligus mengamalkan himbauan Allah Subhanahu wa taala berikut ini yang memang tidak ditujukan kepada semua orang, tidak kepada orang kafir, tidak juga kepada orang munafik, specifically ditujukan kepada orang-orang beriman, insyaallah termasuk kita di dalam masjid yang mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah tunzikum min adabil alim tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan hartamu, dengan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu, tawaran terhadap pengamalan ekonomi syariah bukan hanya untuk membebaskan umat manusia dari kesengsaraan, tapi menjamin umat manusia yang melaksanakan ini dengan istiqomah di dalam takwanya, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat yang dijamin mendapatkan falah yang insya Allah Allah ridho. Mengapa? Karena pada hakikatnya tujuan dari konsep ekonomi syariah adalah tujuan dari syariah itu sendiri, yaitu makasid as-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam al-falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, hayatan thayyibah. Inilah kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan semu. Tidak mengherankan apabila pada pengamalan sistem ekonomi syariah ini terkandung nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan melalui sistem ini, yang sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, dengan kata lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Paling tidak agar bisa terwujud kesejahteraan ekonomi di dalam kerangka kerja norma moral Islam. Berikutnya, menegakkan persaudaraan universal dan tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan umat sejagat ini. Distribusi pendapatan yang layak dan adil, serta kebebasan individu, tetapi di dalam konteks untuk kesejahteraan sosial bersama. Mengapa konsep ekonomi syariah demikian adanya? Karena konsep ini meyakini bahwa bukan hanya sumber daya saja, seluruh isi alam sejagat ini adalah milik Allah, termasuk otak yang ada di tempurung kepala kita, jantung yang ada di rongga dada kita. Semua ini adalah milik Allah. Mengapa kamu menggunakannya tidak sesuai dengan kehendak penciptanya? Afala tatafakkarun, afala taqilun, afala yaqilun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sistem ini bukan saja merupakan sistem ekonomi yang realistik, al-waqi'iyah, sesuai realita kehidupan. Bukan hanya sekedar sistem yang progresif, yang civilized and moral, sistem yang beradab dan bermoral. Bukan hanya sekedar itu, tetapi sistem ini adalah konsep ekonomi ilahi dari segi asalnya, dan merupakan sistem ekonomi ijtihadi dari segi penerapannya. Sehingga dalam beraktivitas dan berbisnis sebagai pelaku ekonomi di dalam sistem ini, senantiasa memperhatikan dan menegakkan karakteristik dari sistem ini, yaitu pertama, setiap melakukan kegiatan sebagai pelaku ekonomi harus berorientasi kepada rabbaniyah oriented, God oriented, berorientasi kepada Allah. Apakah transaksi ini Allah ridho ataukah Allah murka? Yang berikutnya adalah sistem yang berdasarkan kepada akhlakiyah, berdasarkan etika, adalah sistem yang berdasarkan kepada al-waqiyah, sistem yang realistik, dan sistem yang insaniyah, yang selalu berorientasi kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun di dalam menghadapi dan mengatur aktivitas ekonomi, senantiasa memperhatikan dan sesuai dengan pokok-pokok Islam dan prinsip-prinsip ekonominya. Kesimpulannya, dengan demikian sudah selayaknya lah apabila ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu merupakan pilihan mutlak, the absolute choice, bagi setiap orang yang mengaku mukmin dalam kehidupan bermuamalah, wabil khusus di bidang ekonomi atau iktisodiyah. Sebab sikap dan tujuan hidup seorang muslim sebagaimana yang juga nanti akan kita bacakan pada waktu kita sholat nanti di dalam doa iftitahnya, bahwa sesungguhnya kul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Engkau ya Allah. Mohon ridhonya. Hadirin, coba kita renungkan ayat penutup khutbah ini. Masukkan di kalbu kita, maukah kita masuk dalam golongan ini? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu, in tansurukum yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong, bahkan meneguhkan kedudukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau saya lihat sinar mata wajah hadirin yang ada di sini, insyaallah inilah sinar mata yang diajak oleh firman mulia di dalam surat Muhammad ayat 7 ini. Insyaallah tidak tergerakkah nurani kalbu kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam firman mulia itu. Memang hal ini hanya ditujukan khusus mereka-mereka yang beriman, sama sekali bukan kepada orang kafir, demikian pula bukan pula kepada orang-orang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syahadu an la ilaha illallah shahadatal mukhlishin wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waj'alna minhum ya arhamar rahimin, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita berdoa mohon ampunan terhadap compang-camping dosa dan kesalahan kita yang lampau, dan mohon semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmatullah, dan mudah-mudahan usia yang tersisa tinggal sedikit kritis dan misteri ini mudah-mudahan menjadi usia yang husnul khotimah, yang Allah ridho, yang kalaupun dijemput oleh malaikatul maut mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yu'ani anahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waj'alna minhum ya arhamar rahimin, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibun da'wan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidzna in nasina wa antana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan diri dan urusan kami kepada-Mu ya Allah. Kami mohon rahmat, taufik, hidayah dan ridho-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, terimalah segala amal ibadah kami serta kedua orang tua kami di dalam maghfirah dan ridho-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari murka-Mu ya Allah. Allah azza wa jalla. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu muslim yang kafah, usia yang husnul khotimah, berguna dan manfaat bagi diri kami, keluarga kami, institusi tempat kami bekerja, masyarakat, bangsa dan agama kami, khususnya kaum muslimin dan muslimah, untuk meneruskan risalah perjuangan Rasulmu ya Allah sallallahu alaihi wasallam, mengibarkan bendera syariah di tanah air tercinta ini sesuai dengan profesi kami masing-masing, semata-mata dalam rangka mohon karunia maghfirah dan ridho-Mu ya Allah Rabbil Alamin. Alas ya Allah, ya Tuhan kami, Maliki Yaumiddin, condongkanlah hati kami senantiasa kepada agama Islam,